Biarkanlah aku mencintaimu, walaupun dirimu bukan lagi milikku. Biarkanlah aku menyayangimu sampai mati. Biarkanlah aku kini sendiri. Dulu memang aku yang tinggalkan dirimu. Biarkanlah aku menangis lagi sampai mati. Andai diriku bisa menahan egoku, mungkin tak akan berakhir begini. Kini tak bisa aku meraihmu, tuh menemaniku, tuh mencintaiku. Biarkan semua aku jalani, karena semua kesalahan diriku. Biarkanlah aku